bersuka di hadirat-Nya. Dan dibesarkan agung namanya. Puji-Nya yang dibesarkan kelak. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setapak di angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Yesus Kristus Allah Tuhan.